ra, kemudian ra. Ra yang pertama itu ditasdid, ra kedua tidak bertasdid. Karena itu wazan fa'ala. Karara. Fa'ala karara. Karara lam fi'il di sini tidak bertasdid. Ya. Sehingga dia ketika mau kita membuat majhul ikut wazannya nanti yuf'alu dalam mentasribnya. Jadi karara yukariru di majhul menjadi yukararu. Yukararu, yukararani, yukararuna. Begitu juga dengan takarara. Jadi ya takarraru, yu takarraru gitu. Ini contoh dari mudhaf yang lam fi'ilnya tidak bertasdid. Adapun yang bertasdid yaitu seperti yumaddu, maka ketika tasdid lam fi'il dilepas ketika bertemu dhamir hunna sampai nahnu. Nah, ketika bertemu dhamir hunna dan nahnu lam fi'il itu dilepas, maka dia nanti ikutnya yumaddu. Seperti misalkan ketika maklum kita ketahuinya, maklum atau ketika maklum madi, madadna, madadta itu berarti lam fi'ilnya dilepas, madadtum, madadti. Nah, lam fi'ilnya dilepas kembali seperti asal, fa'alti, madadti, fa'altum, madadtum. Kalau keadaan fi'il mudhafnya seperti ini, maka dia tasrifannya ikut yumaddu, seperti yumaddu atau yufaru atau yang lainnya, nah, yumasu, semuanya ikut yumaddu. Yumaddu, yumaddani, yumadduna. Keadaan fi'il mudhaf yang ketiga, tasrifan mudhaf yang ketiga, tasdid lam fi'il dilepas disertai pengembalian harokat ain fi'ilnya ketika bertemu domir hunna sampai nahnu ikut yustamaddu. Maksudnya apa? Fi'il mudhaf ketika dia bertemu domir hunna sampai nahnu, ya, domir hunna sampai nahnu, kalau ada nanti lam fi'il yang dilepas, diulangi. Ketika fi'il mudhaf nanti ditemukan ketika dia bertemu dhamir hunna dan nahnu, lam fi'ilnya itu dilepas kemudian disertai diiringi dengan pengembalian harokat ain nanti ya, kembali ke asal misalkan yuf'alna jadinya atau if'alna, maka dia tasrifannya ketika majhul mudhari ikut yustamaddu, yustamdadna, yustamdadna. Apa contoh dari yang semisal dengan ini, yaitu infaddo, yanfaddu, yunfaddu. Yunfaddu kalau dilihat ketika dhamir hunna misalkan infaddo, infaddo, infaddu, infaddat, infaddota, infaddodna, infa'alna. Jadi kembali ain fi'ilnya, pengembalian harokat ain, infa'alna, ya, infaddodna. Sehingga ketika dia dibuat majhul ikut yustamaddu. Yunfaddu, yunfaddani, yunfadduna, tunfaddu, tunfaddani, yunfaddadna. Hakada. Demikian. Jadi yunfaddadna, infaddo, yunfaddu. Dari bab infa'ala, yanfa'ilu, sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Taib, ini keterangan mudhaf. Jadi keterangan mudhaf bahwa mudhaf ada tiga bentuk dalam tasrifannya. Yang pertama, kalau lam fi'ilnya tidak bertasdid ikut seperti bina sahih yuf'alu, yukarraru misalkan. Yang kedua, kalau lam fi'ilnya itu ketika bertemu dhamir hunna sampai nahnu dilepas, maka tasrifannya ikut yumaddu. Ketika bertemu dhamir hunna dan nahnu lam fi'il dilepas tapi ada pengembalian harakat ain, maka ikut yustamaddu. Kalau keterangan ajwafnya kita baca nanti setelah kita mengenal tasrifan ajwaf itu seperti apa. Ajwaf adalah fi'il yang pada ain fi'ilnya huruf illat. Yusanu, yusanani, yusanuna, tusanu, tusanani, yusanna, tusanu, tusanani, tusanuna, tusanina tusanani tusanna usanu nusanu sana yasunu, dari bab fa'ala yaf'ulu, menjaga, siyanatan, siyanatan, menjaga, atau saunan. Sana yasunu, yasunu, ketika dibuat majhul menjadi yusanu, dijaga. Yusanu, yusanani, yusanuna, tusanu, tusanani, yusanna. Ketika bertemu dhamirunna, asalnya adalah yuf'alna, yuf'alna, aslinya adalah yusnanna. Jadi diulangi, yusannu, ketika ketemu dhamirunna, dia kembali ke asal, dikembalikan kepada asal, ikut wazan yuf'alu, yuswanna. Aslinya wa, alif itu adalah waw, jadi yuswanna. Tatkala demikian maka ada proses tersendiri sehingga menjadi yusanna. Yusanna nun fi'il dengan nun taw, nun niswahnya bergabung sehingga di idgom salah satunya menjadi dilebur, menjadi satu, menjadi yusanna. Tusanu tusanani tusanuna tusanina tusanani tusanna usanu nusanu. Baik, baik. Ini contoh tasrifan dari ajwaf. Adapun selainnya kita baca dulu tasrif bina ajwaf, keterangan. Tasrif bina ajwaf terbagi tiga bentuk. Yang pertama, huruf ilatnya berharokat kecuali iwaza ikut yuf'alu. Kalau didapati pada bab-bab tasrif bina ajwaf huruf ilatnya berharokat, maka tasrifannya seperti bina sahih. Contohnya apa? Hawala ikut wazan fa'ala. Hawala yuhawwilu. Ketika dibuat majhul yuhawwalu, atau ketika di tasrif itu ikut bina sahih, baik dia majhul atau maklum. Hawala di sini ajwaf, karena pada ain fi'il terletak huruf ilat, yaitu waw. Waw huruf ilat, dia terletak pada ain fi'il fa'ala. Hawala, hawala, hawala. Ketika di tasrif maka dia ikut bina sahih. Begitu juga ketika majhul. Nah, jadi yuhawwalu yuhawwalani yuhawwaluna tuhawwalu tuhawwalani. Ya, kemudian yuhawwalna yuhawwalna, ya. Yuf'alna yuhawwalna. Sama gitu tapi ada prosesnya menjadi yuhawwalna. Demikian. Kemudian contoh-contoh yang lain yang bina ajwaf huruf ilatnya berharokat, contoh lain adalah syawara, yusawiru, musyawaratan, bermusyawarah. Talawama, talawama, saling ngejek, saling mencela. Tabayyana, di sini ya-nya berharokat. Talawama, waw-nya pun berharokat, dia ajwaf. Talawama, tafa'ala. Sebelum huruf ilat berharokat fathah ikut yusanu. Kalau sebelum huruf ilat berharokat tas fathah ikut yusanu. Misalkan saro, sebelum huruf ilat yaitu alif berharokat fathah saro. Kemudian khofa, maka dua tasrifan yang nanti ikut yusanu. Yusaru, yusarani, yusaruna. Yukhofu, yukhofani, yukhofuna. Lam fi'ilnya bertasdid. Keterangan nomor 3. Kalau bina ajwaf lam fi'ilnya bertasdid ikut yumaddu. Contohnya seperti i'wazza. I'wazza dia mudo, bukan mudo'af, ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena huruf ilat terletak pada ain fi'il yaitu waw. I'wazza. Dan lam fi'ilnya bertasdid. Za-nya itu bertasdid. Maka dia ketika ditasdid nanti diikutkan ke bina mudu'af yumaddu. Yu'wazzu, yu'wazza, ya'wazzu. Ihmarwa, yahmaru. Yu'wazzu. Begitu juga dengan contoh lain, ikhraja, yakhraju, yukhraju. Nanti ikutnya bina yumaddu. Yu'wazzu, yu'wazzani, yu'wazzuna. Tu'wazzu, tu'wazzani, yuf fa'alna yumdadna yuk wazazna gitu, yuk wazazna. Mu'tal, adapun mu'tal akhir baik naqis maupun lafifain, lafifain itu adalah lafif matrun dan lafif mafruq. Baik dia naqis maupun lafif makrun dan mafruq hanya ada satu bentuk, yaitu ikut yuzza waza yagzu fa'ala yaf'ulu. Yuzza yuzzayan, kita lihat tasrifannya sekarang. Yugza yugzayani yugzauna, tugza tugzayani yugzaina, yuf'alna yugzaina, yuf'alna. Idan huza ya, lam fi'ilnya aslinya adalah ya ketika dia dibuat majhul. Yugza yugzayani yugzauna, tugza tugzayani yugzaina, tugza tugzayani tugzauna, tugzaina tugzayani tugzaina, ugza nugza. Yugza yugzayani yugzauna, tugza tugzayani yugzaina, tugza tugzayani tugzauna, tugzaina tugzayani tugzaina, ugza nugza. Contoh yang lain misalkan yusra, yusra sara yasri berjalan lam. Yusra yusrayani yusrauna, tusra tusrayani yusraina, yusraina yusra, tusra tusrayani tusrauna, tusraina tusrayani tusraina. Diperhatikan antara dhamir anti dengan hunna ada kesamaan, ya, ada kesamaan karena ikutnya tuf alina dengan tuf alna. Untuk mengetahui ini perlu proses yang panjang. Ada namanya dalam kaidah syaraf ilmu iqlal wal ibdal. Iqlal, huruf-huruf hilap itu bagaimana bisa berubah bentuknya dari asli, kemudian ibdal menggantikan huruf yang sesuai dengan huruf yang lain. Jadi kadang ada yang bentuknya tidak sesuai dengan wazan asli itu karena sudah melalui proses yang panjang, melalui proses iqlal dan ibdal. Kemudian usra nusra. Contoh yang lain lagi dari mu'tal akhir yuhsha, khasya yahsha, fa'ila yaf'alu. Ini sulasi mujarad. Yuhsha yuhshawani yuhshawna, tuhsha tuhshawani yuhshawna, tuhsha tuhshawani tuhshawna, tuhshayna tuhshawani tuhshayna, uhsha nuhsha. Yuhsha ini sering banyak digunakan dalam kitab-kitab, sering dipakai. Yuhsha dikhawatirkan, diartikan demikian, atau ditakutkan. Nah ini artinya sering digunakan penggunaan fi'il yuhsha. Kita lanjutkan selanjutnya pada bagian tasrif al-lugawi. Tasrif lugawi untuk fi'il madi dan mudore, baik itu binanya maklum dan majhul, sudah kita lalui. Kemudian untuk tasrif masdar, karena susunan tasrifan jika dilihat dari tasrif istilahi, maka susunannya pertama fi'il madi, kemudian fi'il mudore, kemudian masdar. Untuk masdar dan isim fa'il serta isim maf'ul dilihat kembali halaman sebelumnya, yaitu halaman awal-awal pembukaan pada pembahasan shorof halaman ke-45 dari kitab Muhtawat. Karena kalau pembahasan selanjutnya setelah ini yaitu tasrif tentang fil amr, sebelum kita masuk pada fil amr diperkenalkan sedikit tentang tasrifan masdar. Untuk masdar, tasrifan lugawinya ismul masdar, dilihat tasriful usul halaman 45. Ismul masdar

Hingga kalau kita sudah mengetahui ini fil amr bentuknya, mempengaruhi pula dalam hal memahami makna. Seperti kalimat qaf dan la, di sana kemungkinan kita katakan kul, kemungkinan qalla. Kalau kita katakan qalla berarti fil madi artinya sedikit. Kalau kita katakan kul berarti fil amr artinya katakanlah. Nah, di sinilah perlunya membedakan. Perbedaan antara fil amr mana, fil madi mana untuk memahami makna. Mungkin ini pada pertemuan bagian A, kaset yang pertama ini, kaset sit A. Untuk selanjutnya sit B kita akan masuk fasal yang ke-6. Al-faslu as-sadisu al-af'alul mu'akkidah bin nun. Fi'il-fi'il yang dikuatkan dengan nun. Kita sering dengar bersambung dengan nun taukid atau nun taukid, nun yang memberikan fungsi penguatan. Maka kita akan bahas insyaallah pada kaset sit B. Hanya ini saja untuk pertemuan kali ini, kita sambung pada sit B-nya insyaallah ta'ala.